Jangan. Akan ada menimbulkan rusak hati antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Biarkan gurunya yang mentertibkan. Lanjut. Kesembilan, tidak malu menentang ilmu dengan adabnya. Nah, ya. Haris baru-baru masuk dulu. Baru-baru masuk dulu. Haris sangat suka angkat tangan dan bertanya, angkat tangan dan bertanya. Ada satu dua teman yang mudah senyum-senyum. Atau ada juga yang sering melihat kepada Haris. Apa nih? Nyinyin apa aja aku? Buat cuk, apa tanya? Tidak, padahal itu bagus. Ini cuma lihat adabnya. Tidak malu bertanya. Kan begitu ya? Tidak malu untuk bertanya. Saat diberi ruang waktu untuk bertanya, jangan malu, ya. Tentang ilmu, ya jangan itu adabnya. Jangan malu bertanya. Ya. Ya. Nah, dalam hal ini apa kata Bunda Aisyah? Ini kan Bunda-bunda Muhajirin akan banyak pemalu kan? Banyak pemalu, apalagi menanyakan masalah seluk-beluk wanita. Tapi wanita Ansor enggak ada malu-malu. Bahkan nanyakan gimana cara hubungan intim sama istri pun enggak malu. Wanita Ansor, gimana teknis cara hubungan intim pun enggak malu. Tanya masalah darah haid pun enggak malu wanita Ansor. Lalu apa pujian Bunda Aisyah tentang wanita Ansor? Ini dia pujiannya. Lihat di bawah ini perkataan Bunda Aisyah nomor 34, halaman 34. Aisyah Ummul berkata, semoga Allah mengasihi para wanita Ansor, di mana rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertafakuh dalam agamanya. Ya, mereka enggak malu malu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, yang rajin bertanya itu adalah wanita Ansor. Ternyata didoakan oleh Bunda Aisyah, bahkan Rasul pun memuji-muji wanita Ansor itu pemberani-pemberani dalam bertanya. Ya, ya, fadhal. Yang mana? Ini, tertib dalam giliran. Kalau ada urut-urutan yang giliran, tertiblah dengan giliran tersebut. Kalau guru mengatakan Haris nomor 3, nanti Zikra nomor 4, nanti Ibrahim nomor 5, maka tertiblah dalam urutan itu. Jangan minta didahulukan, jangan minta diprioritaskan. Mentang-mentang anak kepala sekolah, mentang-mentang anak Buya Gadang, ya, minta lebih diprioritaskan. Tidak, wajib menjaga adab yaitu tertib dalam urutan. Terus 11. Masya Allah. 11, muwajahah, menghadapkan wajah dengan sempurna kepada guru. Tadi udah, ya, hadapkan wajahnya secara sempurna kepada guru. Ke-12, mendapatkan izin dari guru dalam majelis ilmu, ya, izin untuk minta untuk berbicara, untuk bertanya, izin untuk minta, izin memang pergi keluar dan sebagainya. Ya. Terus, jadi begini, apa? Jadi begini, saat murid dipersilakan, umpamanya, Said, maju Said, tolong sampaikan kultum 7 menit. Kan udah disuruh nih oleh muallim. Ini contoh ya, jangan gini. Nah ya, ini contoh. Nah ketika Said udah jelas-jelas nih disuruh, kan udah jelas-jelas disuruh, Said majulah ke depan, Said maju ke depan, gurunya di sini, minta izin dulu. Izin ya Ustaz, nah gitu. Mulai, begitu adabnya, izin dulu, izin Ustaz ya. Padahal tadi kan udah disuruh nih, majulah. Jangan langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segi adab masih kurang tuh. Adabnya benar adalah minta izin dulu, izin Ustaz. Silahkan, baru mulai. Paham? Ya. Subhanallah, lihat ini. Kalau kita disuruh menjadi presenter pembawa acara, atau kita suruh kultum, disuruh menyampaikan sesuatu yang telah diamanahkan untuk kita sampaikan, urut-urutannya berikut ini, subhanallah indahnya kalau kita terapkan. Lihat urut-urutannya berikut ini. Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, ini urut-urutannya. Kemudian sebelum kita mulai menyampaikan, bersalawatlah kepada Nabi dan keluarganya, kemudian mendoakan guru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi, mencintai guru kita. Subhanallah itu. Itu adabnya begitu. Ajarkan muridnya begitu. Ajarkan murid kita begitu. Kita yang ada udahlah dia minta izin tadi bentuk penghormatannya pada kita. Kemudian sebelum memulai, Semoga Allah mencintai guru kita, semoga Allah menyayangi beliau, semoga Allah memanjangkan umurnya. Kira-kira berbunga-bunga enggak hati guru? Senangnya Masya Allah. Ya. Terus, baru doakan kedua orang tuanya. Semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita semua. Hah? Kedua orang tua yang telah mendidik saya dan membesarkan saya. Guru dulu, karena guru ini depan kita. Ustadz, sekarang guru ada, orang tua kita juga ada. Guru kah dulu? Yes! Guru dulu. Doakan guru kita, baru orang tua kita. Masya Allah. Terus, baru dirinya. Semoga Allah selamatkan saya dari ketergelinciran. Semoga Allah pelindungi saya dari fitnah akhir zaman, segala macamnya. Lanjut. Semoga Allah ampuni kita semua dan Allah jaga kita sampai hari kiamat, dan seterusnya. Nah, sampaikanlah materinya. B. Lanjut. Jika murid tidak melakukan istiftah. Bagaimana mestinya, baik karena tidak tahu atau lupa, maka hanya guru mengingatkan dan mengajarinya. Sebab hal itu merupakan salah satu adab yang paling penting. Ada hadis yang diriwayatkan tentang anjuran memulai setiap perkara penting dengan hamdalah. Iya, jadi guru mengingatkan kalau muridnya lupa istiftahnya. Urut-urutannya, kita ingatkan murid-murid kita. Ya, baik. Ke-13. Terakhir. Habis ini kita siap-siap untuk sholat zuhur. Ke-13. Menyemangati teman majelis meraih ilmu. Jadi kalau ada teman majelis kita mulai ngantuk-ngantuk nih, apa yang kita apa caranya? Tapi jangan membuat kekisruhan, jangan membuat keributan. Ayo semangat semangat, kan ribut terganggu yang lain, ya. Pijat saja bagian pundaknya, ya, supaya hilang ngantuknya. Amat. Ya, 50.000. Insya Allah temannya akan bangun. Temannya akan bangun. Jangan dikerjain temannya. Supaya bangun temannya, jangan. Ya, atau dikerjain seperti ini, nah, lalu dia ngeliat pada temannya yang lain. Bukan itu gaya orang muslim. Gaya orang muslim itu tidak akan pernah ngerjain teman. Itu bukan kerjaan orang muslim. Ada muslim itu kalau ngantuk temannya ya sudah, begitu kan saja. Insya Allah itu hilang capek-capeknya. Nah, hilang ngantuknya. Baik. Cukup sampai di sini, saudaraku. Kasih motivasi kalau memang lihat temannya sedang loyo, lihat temannya sedang futur, lihat sahabatnya sedang futur, ya, kasih motivasi. Kasih motivasi. Ya Rabbal Alamin. Demikian dulu kita break dan sholat zuhur. Waktu masih lama ya. Ya, kita buka ruangan sebentar, enggak dua lembar bisa ya. Dua lembar ini pertanyaan. Bagaimana hukum adab menuntut ilmu bagi seorang wanita yang jauh tanpa ada mahramnya di sana? Tidak boleh. Haram. Kecuali tempat itu dijamin aman. Kecuali tempat itu dijamin aman. Oke. Yang kedua, kalau Mesir udah enggak aman lagi sekarang. Enggak ada jaminan aman. Banyak mahasiswi-mahasiswi dari Melayu, dari Indonesia, dari Malaysia yang diperkosa oleh orang-orang Mesir. Anak muda Mesir sudah banyak yang nakal sekarang, yang jahat-jahat. Kemudian dua, adakah kiat kita dalam mengajari anak terhadap adab bertamu? Ya, sebelum berangkat, kasih syarat pada anak. Kalau kamu mau ikut, syaratnya begini. Di rumah orang nanti begini-begini. Sampaikan. Dan nanti ingatkan adab itu ketika anak mulai melanggarnya. Ya, ingatkan anak ketika anak mulai melanggarnya. Tiga, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan seseorang ketika kita berada dalam kamar mandi? Tidak usah dijawab. Kalau mau memberitahu bahwa kita di kamar mandi, ketuk saja pintu kamar mandi kita, selesai. Ya. Empat. Tapi kalau seandainya kita mau ini, mau apa? Mau lebih apa namanya? Lebih silent, tetapi ini buat di kamar mandi semacam ini alarm singkat gitu kan, bahwa kita di kamar mandi. Jadi kita hidupkan tek tek di luar, berarti menandakan kita sedang di kamar mandi, atau bentuk lampu kita hidupkan, kita sedang di kamar mandi, orang tahu ya. Terus salah satu adab sholat, kita harus berpakaian bersih. Bagaimana hukumnya seorang petani sholat dengan pakaian dan badan yang belum mandi dan kurang bersih? Nggak apa-apa, tanah itu suci, keringat juga adalah suci, jadi nggak ada masalah. Bahkan berdarah pun, berlumuran darah pun, kita dalam berjihad darah itu pun suci. Jangan dianggap itu adalah kotor. Lalu kita ambo sedang kumuh ha, hanya kotornya gara-gara tanah. Padahal sholatnya Nabi itu di tanah enggak? Iya. Zaman Nabi hidup, sahab Said. Ya, Nabi itu sholatnya di tanah enggak? Sahabat-sahabat seluruhnya sholat di tanah enggak? Enggak ada karpet, mana ada? Bahkan mereka sholatnya pakai sendal, pakai sepatu. Lututnya Rasul dan para sahabat itu bergelimang dengan tanah. Kening mereka juga bergelimang dengan tanah. Tanah itu suci. Jangan gara-gara lutut kita, pakaian kita kena tanah lalu menganggap kita tidak bersih. Atau kena darah nyamuk, ya. Kena darah kita sendiri, kita luka tadi, berdarah. Ambo berdarah, tangan baju saya kena darah. Darah kita kok. Bahkan kena sekalipun dengan kotoran kuda, kotoran sapi, boleh enggak sholat dengan kotoran itu? Boleh enggak? Boleh enggak? Siapa bilang enggak boleh? Boleh. Boleh ya? Bisa jawab kenapa boleh? Ada hadisnya. Seluruh binatang yang dagingnya halal dimakan, kotorannya tidak najis. Kalau kena kotoran orang, boleh enggak dibawa pakainya? Kenapa? Orang halal enggak dimakan? Haram. Maka kotorannya menjadi najis. Anjing kena kotorannya kita, najis. Karena anjingnya haram dimakan. Begitu ya? Jadi enggak ada alasan mau kotor karena keringat. Ambulah palu haye mana, tadi olahraga, tadi main futsal, bekolah sholat di rumah saja. Apa ini bahasanya? Ini bahasa orang-orang pemalas. Muntah, muntah itu kotoran atau najis? Hah? Muntah itu kotoran atau najis? Sesuatu itu baru dikatakan kotoran, baru dikatakan najis kalau ia keluarnya di tempat yang najis, dari pipis atau tempat kalau dia muntah bukan kotoran, dia bukan najis, tapi disunahkan untuk dibersihkan. Karena dia bau, ya. Bagaimana cara kita menyikapi ketika bertamu tuan rumah membicarakan keburukan orang lain? Kalau kita posisi kita di atas dia, maka stop, jangan gunjingkan orang. Kalau posisi kita di atasnya, sementara kalau posisi dia di atas kita, maka carilah kesibukan lain. Ya, minta izin, ambo tersak BAB ya. Ambo tersak-sak kapai, kok dia menunggu. Ada yang menelpon ambo penting bana. Ya Allah, rupanya jam segini saya harus sudah ditunggu oleh teman di sana. Padahal enggak, bohong ketika itu halal. Karena kita menghindari makan bangkai. Ya, hindari. Tapi kalau orangnya di bawah kita, maka katakan, ayo makan bangkai ente. Jangan. Terus. Bagaimana dalam adab guru kepada muridnya, salah satunya guru jangan memberikan ilmu baru sebelum anak paham dengan ilmu yang sedang diajarkan. Tapi kita seorang muallimah dituntut setiap hari dengan ilmu-ilmu baru sesuai kurikulum, ya, dan tema yang telah ditetapkan. Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Mengalirlah seperti air, ya. Kalau sudah saatnya kita melewatinya, ya lewati. Yang tinggal, ya tinggal. Anak-anak yang tidak paham, maka nanti diprivatkan, ya. Anak-anak yang tidak paham nanti akan diprivatkan, dibuatkan kelas khusus gitu. Soalnya jangan sampai semua anak kita pastikan paham dulu, kacau jadinya pembelajaran yang ada di sekolah itu. Terus, dalam adab kita bolehkah seorang pencari ilmu berteman dengan siapa saja dan kumpul-kumpul sesama teman membahas ilmu, tetapi ada sedikit kata-kata gunjing atau gosip? Bagaimana sebaiknya sikap seorang pelajar tersebut? Sediakanlah tempat yang tempat itu sudah ada spanduk besarnya, di sini bukan majelis gosip. Ya, kalau ada tempat ruang bertemu dengan kawan-kawan, pastikan di sini adabnya adalah tidak ada gosip selama majelis dari A sampai Z. Tidak ada gosip, tidak ada gunjing. 9. Jika kita bertamu, kita diberi minuman atau makanan padahal kita tidak suka dengan minuman atau makanan tersebut. Bagaimana cara kita agar tidak meminumnya sementara tuan rumah tidak tersinggung perasaannya? Ya. Katakan saja saya tidak minum gula, saya tidak makan gula. Ya. Katakan saja, menurut kesehatan saya dilarang minum gula. Padahal dokter enggak ada menyampaikan kita, tapi secara umum kan gula dilarang untuk kita minum, betul tidak? Betul tidak? Karena sudah lama nampaknya kok. Betul tidak? Apa? Gula-gula pasir ini, gula-gula pasir ini sudah terbukti dia menggunakan alat pengeras yang itu akan berbahaya untuk tubuh manusia sehingga dia menjadi baku, kecuali dia kerasnya secara alami. Kemudian dia menggunakan aspartam. Dia sebagian gula juga menggunakan pewarna pemutih buatan. Ya, sebagian juga menggunakan aspartam, itu kan jenis yang cukup membahayakan bagi tubuh manusia. Dan itu rata-rata gula pasir di bumi ini menggunakan itu. Makin keruh warna gula pasirnya, makin baik untuk dikonsumsi sebenarnya. Ya, bukan gula-gula yang bersih putih itu. Nah, baik. Selanjutnya, kurangilah gula itu dengan gula alami, madu. Itu gula alami. Ya, gula anau, gula saka, itu gula alami. Gula tabu, itu gula alami. Ya. Nah, kalau seandainya kita bertamu ke rumah orang, kita disuguhkan kopi, kita tidak mau minum, kita tidak suka itu. Apalagi dia dari Nescafe kopinya, ya. Apalagi dia dari minuman yang memang menggunakan gula-gula pasir. Ya sudah, jawab saja dengan bahwa saya dilarang menurut kesehatan untuk ini, ya. Secara kesehatan saya sudah dilarang. Saya sudah dilarang jangan minum makan gula. Selesai. Atau makanan yang kita tidak suka, dia menghidangkannya. Nabi kalau tidak suka makanan, apa yang dilakukan Nabi? Tidak disentuhnya. Kalau perlu nasi-nasi saja. Lalu dia bertanya, kenapa? Tidak suka masakan Ambo? Jawablah, saya tidak sanggup pedas. Bohong ketika itu, demi tidak menyinggung hatinya, bohongnya bohong yang aman, saya tidak suka pedas. Saat itu, padahal yang tidak kita sukai adalah yang bercampur dengan, kan ada lado bercampur jo caluk. Ini kan gak enak banget kan? Kecuali orang yang pandai memasak caluknya, dan seterusnya. Atau sambal gulainya gulai jariang, rupanya Mu'alim Rey nak ketujuh jariang tuh, ya. Untuk menghindari dia tersinggung, ya, maka ambillah sambal-sambal yang bukan jaring, bukan jengkol. Kalau cuma satu pilih satu itu cuma pilihannya kuahnya saja. Jariang mbak, tidak taluk bangi-bangi orang rumahmu kambuh ya sampai saya muda itu. Kan aman kan? Ambo ketujuh na jariang, tapi yang murah ketujuh dengan bangi-bangi orang rumah kambuh. Sudah? Kemana tadi? Habis. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, gimana Mbak? Ya. Ya, setiap yang statusnya darurat, semua jalur resmi bisa dilanggar. Ya, setiap jalur, semua jalur resmi bisa dilanggar. Bahkan pintunya terkunci, cari jendela yang terbuka. Hah? Kayak maling begitu, ini emergensi masalahnya. Kalau terpaksa masuklah jendela. Kalau terpaksa, sementara ini emergensi. Umpamanya, udahlah, nggak usah pakai umpama. Silahkan carilah semua percontohan yang sifatnya emergensi, ya. Dapur tabaka tua, ya kan? Sementara dia sedang di rumah temannya. Kunci pintu tertutup. Kita yakin dia di rumah temannya. Dapur rumahnya terbakar atau berasap tebal, ya. Bayi terdengar di dalam, ya kan? Nah, kita bahkan rumah dia sendiri pun boleh kita dobrak demi menyelamatkan. Itu contoh. Karena ketika emergensi, semua jalur yang resmi boleh dilanggar. Mari kita lanjutkan kajian kita, daurah kitab adab. Sekarang kita masuk kepada pembahasan adab penuntut ilmu pada ilmu. Bagaimana seorang penuntut ilmu terhadap ilmu yang dituntutnya? Apa adab kepada ilmu? Adab orang yang sedang menuntut ilmu terhadap ilmu. Silakan kita dengarkan yang pertama. Tafadhol. Pertama, niat ikhlas karena Allah. Selalu asas dalam apapun adalah ikhlas dulu. Pastikan niat kita hanyalah untuk mencari pahala. Coba niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ada C, ada A, B, C. A-nya adalah untuk mencari pahala. Ikhlas karena Allah itu yang pertama adalah untuk mencari pahala dan ridha Allah. Yang kedua untuk apa? Kemarin, semoga tidak lupa. Mengetahui mana-mana yang diwajibkan, yang harus kita kerjakan dan mana-mana yang pahalanya besar. Terus yang ketiga, mengetahui mana-mana yang diharamkan, yang tidak boleh kita buat dan berdosa besar bila kita melakukannya. Jadi dengan itu yang disebut dengan lillahi ta'ala itu karena Allah. Karena Allah saya ingin menimba ilmu. Jadi ikhlas itu tiga bingkainya. Ulangi zikra. Menimba ilmu itu karena Allah itu tiga bingkainya. Yang dimaksud adalah tiga maksudnya. Satu, ingin mendapatkan pahala dan ridha Allah. Dua, ingin mengetahui apa-apa yang wajib dan yang berpahala besar sehingga kita bisa senantiasa mengerjakannya dan dengan cara yang benar tentunya. Yang ketiga, ingin mengetahui mana-mana yang diharamkan dan dosa-dosa besar sehingga kita jangan sampai termasuk yang membuatnya. Itu baru karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjaga diri dengan ilmu agar tidak mendurhakai Allah. Ya. Ini adab. Dengan ilmu saya ingin lebih berilmu agar saya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang menurut kita baik, ternyata menurut standar ilmu enggak baik. Ada orang yang sangat baik, sangat santun, sehingga dia sampai-sampai sujud kepada kaki orang tuanya. Saking baiknya dia. Itu menurut ilmu baik enggak? Tidak, karena dalam ilmu diharamkan sujud pada makhluk. Ini, coba lihat bagaimana beda antara orang yang berilmu, benar-benar berilmu, dengan yang tidak berilmu. Tapi baik menurut orang. Baiknya seseorang itu sesuai dengan standar ilmu. Begitu. Terus, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Ya, orang yang menuntut ilmu senantiasa perasaan itu ada, terasa, merasakan kita dalam muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar dalam menuntut ilmu itu nyontek. Nyontek. Ada ujian kita nyontek. Ngelihat kepada catatan-catatan rahasia. Kadang-kadang catatan itu diletakkan di telapak tangan. Kalau kita murajaah Quran, maka sambil ngelirik-lirik kepada Al-Quran, sambil melihat kepada Al-Quran, di mana letak muraqabah Allah dalam perasaan orang ini? Tidak ada. Apabila dia orang penuntut ilmu, adabnya adalah dia merasa Allah awasi. Guru tidak mengawasi dia. Oke. Okay. Para pengawas imtihan, ujian enggak mengawasi dia. Oke. Okay. Tapi Allah mengawasi. Ini baru penuntut ilmu yang benar, yang beradab. Dia merasa Allah dalam pengawasannya, dalam mengawasinya. Terus, baik dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain, merawat rasa takut atau khauf kepada Allah dalam gerak maupun diam, dalam perkara maupun perbuatan, dalam perkataan maupun perbuatan. Sebab orang berilmu adalah orang kepercayaan Allah yang mengambil ilmu Allah limpahkan. Juga dosa. Kita teruskan. Yang keempat, dengan ilmunya ia menjadi zuhud terhadap dunia. Apa yang dimaksud dengan zuhud, Bang Abid? Hah? Merasa? Apa yang dimaksud dengan zuhud? Merasa tidak butuh. Gitu ya. Merasa tidak butuh dengan dunia. Enggak butuh mobil. Enggak butuh jam mewah. Kalau ada dia bersyukur, dia pakai. Ya, tapi kalau tidak ada dia tidak gelisah. Dan dia tidak iri kepada yang punya. Ini namanya zuhud. Ya, diulangi, penuntut ilmu. Saya sendiri pun sampai sekarang masih penuntut ilmu. Maka status saya sampai mati pun tetap penuntut ilmu. Walaupun saya mengajarkan ilmu. Ya. Walaupun ustaz mengajarkan ilmu, abah mengajarkan ilmu, tetap saja di dalam posisi selama kita hidup kita adalah penuntut ilmu. Jadi adabnya adalah penuntut ilmu tidak layak canggok kepada dunia. Dalam artian sampai mengejar, sampai tamak, sampai mimpi-mimpi ingin punya dunia. Kalau dikasih Allah nikmati, tapi kalau diambil Allah tidak merasa kehilangan. Jadi orang zuhud itu kata para sahabat, dunia ini di tangan kami kayak pasir. Ada, kalau kalian menggenggam pasir, gimana perasaan menggenggam pasir? Bangga enggak menggenggam pasir? Enggak bangga. Sahab? Sahab bangga menggenggam pasir enggak? Enggak. Kalau pasirnya dibuang, ada merasa kehilangan enggak? Enggak. Kayak gitulah para sahabat terhadap zuhudnya dengan dunia ini. Artinya, ketika mereka dapatkan dunia, mereka tidak menjadi bangga-bangga hati, menjadi merasa hebat, menjadi merasa terhormat. Ya, karena hati itu enggak nyampe ke hatinya. dunia ini gak nyampe ke hatinya. Tapi dunia hanya sebatas di tangan. Kalau ada dia syukuri, dia nikmati. Kalau tidak ada, dia tidak tamak, dia tidak memburu, dia tidak mimpi-mimpi, dan dia tidak iri kepada yang punya. Itu disebut dengan zuhud. Enggak butuh. Ya, paham? Jadi, saya pernah marah kepada seseorang. Saya katakan, sok zuhud. Sementara hari hujan, panas, kita ada mobil contohnya. Ya, di rumah kita ada mobil. Kita bisa pakai itu mobil. Lalu kita merasa tidak mau, saya ingin dengan motor, itu sok zuhud. Kecuali enggak, apa, memang kita enggak mampu beli mobil, kita enggak punya mobil. Kita bayangkan terus mobilan di tangan orang, yang punya orang. Hah? Ini baru namanya tidak zuhud. Atau mobil sudah ada, maunya lebih mewah, itu namanya tidak zuhud. Ya. Kalau dia dalam jangkauan, pokoknya nih, saya punya uang. Saya punya uang 30 juta. Dengan 30 juta itu bisa beli motor mewah. Tapi dengan 30 juta bisa beli motor mewah 2. Orang yang zuhud, dia akan pakai dengan 30 juta beli motor 3. Dalam artian apa? Cukup satu motor 10 juta ngapain bisa beli yang 30 juta? Yang 10 juta kan second-second yang bagus kan banyak kan? Iya kan? Maka dia merasa ini udah cukup untuk saya. Ini namanya zuhud nih. Zuhud. Padahal dia bisa beli motor mewah yang harga 30 juta, tapi dia beli motor second yang harga 10 juta yang penting sehat. Itu namanya zuhud. Paham nak ya? Itu disebut dengan zuhud. Membeli kuda miliaran itu ada. Tapi dengan uang 50 juta bisa juga beli kuda. Kuda-kuda terlatih yang sudah tidak dipertandingkan, ini bisa dibeli dengan harga 50 juta. Maka saya beli yang 50 juta itu. Karena ini sunnah. Saya merasa cukup dengan kuda 50 juta dan saya tidak perlu dengan kuda yang miliaran. Itu namanya zuhud. Paham? Kita mampu tapi kita tidak berlebih-lebihan. Kita punya tetapi kita tidak menghindarinya. Nah, sekarang penuntut ilmu itu harusnya zuhud. Kalau adanya cuma jam dikasih atau punya jam dibelikan oleh papanya, dibelikan oleh orang tuanya, jam itu harga 150.000, ya. Kenapa harus nuntut jam dengan harga 750.000? Karena teman-temannya punya jam 1,5 juta harganya. Penuntut ilmu tidak pantas begitu. Ayo sayang. Coba sebutkan apa adab yang terlanggar? Ngelemparin pena. Ya. Jangan ada yang main-mainkan tangannya dengan, apalagi ini sedang menuntut ilmu. Taib. Faham sekarang? Penuntut ilmu tidak pantas menjadi seorang yang tamak dan rakus kepada dunia. Sampai kapanpun, sampai kita mati. Ada disyukuri, dinikmati, apa yang ada di kita merasa cukup dan tidak boleh berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Lanjut, yang kelima. Kelima. Sebentar. Tadi ada bapak kita yang dari Bukit Tinggi, mana? Mana beliau tadi? Hah? Keluar. Kalau beliau ada, suruh aja duduk kalau beliau ada di sana. Terus, lanjut. Kelima, menjaga murah ilmunya dengan memilih profesi dan kebijakan yang tidak menghinakannya. Murah itu apa artinya? Murah itu apa artinya? Menjaga kehormatan diri, menjaga ayyimuko. Hah? Muru'ah. Contoh yang tidak menjaga muru'ah bagaimana? Ayo. Afwan ini. Kita dalam majelis yang sedang belajar adab. Kemarin baru saja kita sebutkan. Dalam adab majelis ilmu matanya tidak melirik ke mana-mana. Masih ingat? Ya. Maka dengar kucing kelahi, biar aja kelahi. Itu gak ada hubungan dengan majelis ilmu kita. Baik. Menjaga muru'ah ilmunya dengan memilih profesi dan kebijakan kebijakan yang tidak menghinakannya. Penuntut ilmu tidak pantas mengerjakan pekerjaan yang akan membuat dia menjadi hina. Menjadi seorang pekerja di bank konvensional umpamanya. Atau menjadi seseorang yang menjadi penjaga hotel. Penuntut ilmu tidak pantas dia menjadi seorang penjaga mall. Ya. Penuntut ilmu dia tidak, tapi yang memang ada hubungan hina di situ maksudnya. Tapi menjadi tukang bersihkan sampah hina enggak? Enggak. Itu enggak hina gitu dong. Yang hina itu apabila dia menjadi seorang penyambut tamu resepsionis di hotel. Sementara di hotel itu banyak enggak orang-orang yang setengah telanjang pakaiannya? Hah? Banyak enggak orang-orang yang membawa wanita-wanita mabuk ke kamarnya? Pelacur-pelacur segala macamnya. Lalu kita menjadi resepsionisnya. Enggak pantas, enggak pantas, enggak pantas. Ini menjatuhkan muru'ah namanya. Maka seorang penuntut ilmu kalau mau kerja, kerjalah yang terhormat. Kerjalah yang halal tapi terhormat sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Nah. Menjauhi profesi atau pekerjaan yang rendah dan hina menurut tabiat manusia. Ya. Juga yang tidak disukai menurut adat maupun syariat. Termasuk penuntut ilmu wajib menghindari minta-minta. Menadahkan tangan jadi pengemis. Ini pekerjaan yang menghinakan dirinya. Atau jadi pengamen. Dia penuntut ilmu, tapi jadi pengamen. Ini jelas-jelas adalah menghinakan muru'ahnya. Ya. Yeah. Juga yang disukai menurut adat hukum syariat seperti bekam, menyamak kulit, penukaran uang dan coba lihat. Bekam dianggap itu pekerja, kalau itu dijadikan sumber makanan minum ya, sumber makan minum, maka itulah pekerjaan yang hina. Padahal bekam itu bisa menjadi pekerjaan yang mulia jika ia dalam rangka menolong manusia. Tapi jangan dari situ sumber makan minum. Atau juga seperti menjadi tukang apa di sini sebutnya? Menyamak kulit. Tukang menyamak kulit, terus? Penukaran uang dan kainan emas. Masya Allah, orang-orang money changer. Orang-orang money changer bukan termasuk pekerjaan terhormat di sana ya. La haula wa la quwata illa billah. Keenam. Keenam, menjadi figur yang mensyiarkan Islam. Nah, seorang penuntut ilmu dia harus menjadi figur. Dia harus berusaha menjadi figur yang mensyiarkan Islam. Figur yang mensyiarkan Islam. Ketika orang-orang tidak berilmu tidak berani pasang jenggot, dia pelihara jenggotnya. Ketika orang-orang tidak berilmu tidak berani menggunakan jubah, dia pakai jubah. Ketika orang tidak berilmu tidak begitu percaya diri pakai topi, dia pakai topi, mensyiarkan Islam. Ketika orang-orang tidak berilmu tidak punya nyali untuk baca Al-Qur'an di trotoar sambil nunggu mobil, dia membaca Al-Qur'an enggak punya nyali, dia punya nyali. Ketika orang-orang tidak berilmu ketika orang-orang yang tidak punya ilmu tidak suka bersiwak, maka dia yang menggunakan siwak. Ketika orang-orang tidak punya ilmu membawa ke pasar istri-istrinya dengan pakaian yang norak, dengan dandanan yang menor, sementara dia mensyiarkan Islam, dia bawa istrinya dengan pakaian yang sangat full syariat, ya, dengan pakaian yang tebal, pakaian yang longgar, pakaian yang syar'i menutupi aurat, bahkan bercadar, bahkan pakai purdah kalau saat ini memungkinkan. Dia mensyiarkan Islam. Ahli ilmu itu begitu. Ahli ilmu, dia wajib, penuntut ilmu, dia wajib mensyiarkan Islam. Dari dirinya, mensyiarkan Islam. Ya. Senantiasa menjaga pelaksanaan syiar Islam dan segi lahiriah dari hukum syariat. Seperti menunaikan sholat lima waktu di masjid dan berjamaah. Ya, penuntut ilmu itu sholatnya enggak di rumah. Sholatnya mesti di masjid atau di tempat yang sudah khusus dibangunkan untuk sholat berjamaah di situ. Ini para penuntut ilmu. Terus berinisiatif menyebarkan salam baik kepada kalangan tertentu maupun umum. Nih, jangan yang dikenal saja, kawan pengajian saja. Berinisiatif, masuk lift. Lah kalau jelas-jelas ini kompleksnya muslim, kita naik lift. Kan ketemu dengan orang-orang dalam lift tuh. Assalamualaikum. Gitu. Ini syiar para penuntut ilmu. Kemana-mana menyebarkan salam. Masih ingat oleh Ustadz seorang adik kelas di Libya, namanya Muhammad Iqbal. Masih ingat yang ini, Bang Umar kenal nih, Mama kenal. Iqbal ini supaya kumbuhnya orang disalamualaikuminya. Kemana dia pergi, kemana dia datang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Akhirnya dengan cepat beliau terkenal. Beliau tidak mencari terkenal, tetapi ramahnya itu terkenal. Di Malaysia pun dia dicintai oleh jamaahnya, oleh segala macam lapisan, sangat dicintai karena menyebarkan salam. Itu adalah syiar. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Orangnya ramah karena itu adalah syiar Islam. Lanjut. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar serta bersikap sabar menanggung akibatnya dan tetap tegak di hadapan para penguasa. total menyerahkan diri. Ciri penuntut ilmu itu enggak penjilat ya. Enggak penjilat. Kalau salah penguasa ditegur. Kalau salah orang kaya ini akan dinasehati dengan baik. Jadi para penuntut ilmu bukanlah tipe penjilat. Dia sangat menjaga muruahnya. Baik. Lanjut. Total menyerahkan dirinya kepada Allah dan tersebut celaan orang lain. Baik. Baik. Lanjut ke bawah. Ketujuh, adab penuntut ilmu dengan ilmu. Yang ketujuh. Ketujuh, menghiasi diri dengan amalan sunnah yang rutin. Ini dia. Penuntut ilmu mesti beda dengan bukan para penuntut ilmu. Amalan sunnah. Rawatib qabliyah, rawatib ba'diyah. Salat sunat wudu, lepas wudu, salat sunat syuruk, salat sunat tahiyatul masjid, baca Al-Qur'an sebelum salat, setelah salat menghafal surat demi surat, memperbanyak hafalan, kemudian amal-amalan sunat, dia tahajud. Dia tahajud. Amalan sunat yang terkuat di akhir zaman adalah tahajud dan perang. Ya. Maaf kalau di akhir zaman perang dalam artian bukan berarti perang melawan musuh di medan tempur. Kalau di akhir zaman menjadi fardu ain dia. Tapi yang dimaksud denganlah perang dalam rangka menundukkan hawa nafsunya, ya. Dia menjadi amalan tatawwu. Dia harus mengalahkan nafsunya. Ketika dia lihat wanita cantik, dia kalahkan hawa nafsunya. Dia tundukkan matanya walaupun dia sangat pengen melihat. Dia sangat ingin menikmati. Hah? Tapi dia tegar. Inilah dia cara satu ciri penuntut ilmu. Dia sangat menjaga pandangannya. Lanjut. Senantiasa menjaga amaliah-amaliah yang sangat dianjurkan. Menurut syariat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, juga selalu menunjukkan sikap memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ya, jadi para penuntut ilmu, dia sangat wajahnya itu sangat ramah. Bukan wajah sangar. Penuntut ilmu itu adalah tabassum. Tabassum. Enaknya kalau wanita, apalagi bercadar, tabassum kita kan enggak nampak kan? Sehingga enggak menimbulkan fitnah. Kalau wanita tabassumnya sering, bisa menimbulkan fitnah nih bagi kaum Adam. Tetapi dalam rangka kita selaku penuntut ilmu secara umum, kita rajin-rajinlah menyebar senyum. Enggak ada orang yang tersinggung kalau senyum yang kita sebarkan. Tapi orang akan merasa kena tetohok hatinya kalau kita menyebarkan. Iya, silakan. Baik, menghiasi diri dengan amalan sunnah yang rutin. Sudah? Amalan sunnah yang rutin menjadi ciri khas kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa kamu pastikan diri kamu menjadi ahli surga di dunia ini. Caranya bagaimana? Maka dijawab, pastikanlah diri kamu tetap berbungkus amalan sunnah yang kamu rutin terus mengerjakannya. Coba, kira-kira masing-masing kita punya amalan sunnah enggak yang kita rutin mengerjakannya terus? Ada enggak? Istiqomah, kalau Bilal itu, tahajud dia pasti, duha dia pasti, semua taitul masjid, qabliyah, ba'diyah, rawatib, semacam itu pasti. Ya, pasti dikerjakan. Tapi yang paling beliau istiqomahkan dari seluruhnya adalah menyambung wudhu ketika wudhunya batal. Dengan asbab itulah Bilal dijamin menjadi ahli surga. Ya, karena Bilal senantiasa menyambung wudhunya. Apakah dia memang betul-betul dari bangun tidur? Apakah dia BAB? Apakah dia kencing? Atau balaswih? Atau dalam keadaan? Atau balaswih? Kentut, tentut. Ya, suwih. Ah, ini dia tetap sambung wudhunya. Istimewanya Bilal ini, dia bukan hanya bukan sekedar nyambung wudhu saja. Setelah wudhu pasti dia sholat sunat wudhu. Nah, ini satu paket langsung. Ya. Sekarang kelebihan kita apa? Abdul Qahar kira-kira apa yang bisa diistiqomah? Yang lain-lain kan mau nih ngerjakan. Yang bisa diistiqomah itu apa dari amalan sunat? Saum. Minum. Senyum. Senyum bisa dilebihkan. Udah baguslah, istiqomahlah dengan senyum. Tapi amalkanlah sesuatu yang lain selain daripada senyum. Amalkanlah sesuatu yang lain. Duha umpamanya, rutinkan duha. Gitu. Ya. Oke. Terus. Apa, Pak? Iya. Kedelapan. Menampakkan sebentar. Ciri penuntut ilmu adabnya berikutnya, setiap kali ada keringanan dan rukhsah, ada terbuka peluangnya, maka manfaatkanlah keringanan dan rukhsah itu. Contoh, kita sedang safar. Kita sedang safar. Tidak ada air. Kita boleh tayamum, ambil rukhsah. Kemudian kita dibolehkan untuk mengqasar salat dan menjamak, ambil rukhsah. Itu menandakan dia adalah penuntut ilmu. Talibul ilmi ta'khudha jami'ar rukhas al-mawjudah fi syari'ah. Engkau mengambil seluruh rukhsah-rukhsah yang ada dalam syariat. Ciri penuntut ilmu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya. Kita sudah tayamum, tiba-tiba turun hujan. Kalau kita belum sholat lagi, maka sambung saja, perbaiki saja tayamum tadi dengan wudhu pakai air. Nah, tapi kalau kita sudah sholat, hujan turun, air ada, maka tidak usah lagi wudhu, tidak usah lagi mengulangi sholatnya. Tapi kalau dia mau berwudhu, silakan, dia dapat pahala dengan wudhu. Ya. Kedelapan, menampakkan kelembutan dalam mendakwahi dengan ilmu. Tolong dibaca bersama-sama serentak. Tolong dibaca bersama-sama mempergauli sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Serentak. Berwajah cerah sama-sama. Berwajah cerah. Terus. Menyampaikan salam. Terus. Terus. Menahan marah. Penuntut ilmu itu bukan sesumbar. Ada orang enggak lama lihat sedikit, apa anjing celiang dia? Ayangan dia. Apa itu? Penuntut ilmu tidak boleh sesumbar marah. Justru ketika dia terpancing marah, dia tahan. Itu penuntut ilmu. Dia tahan. Ya, terus. Terus. Apapun bentuknya, menghindari menyakiti orang lain. Bahkan penuntut ilmu, kalau dilihat di lantai ada air yang tergenang, air ini bisa saja dilewati orang, lalu orang tergelincir, maka dia berpikir bagaimana bisa mengeringkan lantai yang basah itu. Itu salah satu contoh. Penuntut ilmu, kalau ada sampah di tempat jalan, pasti dia akan kutip. Dia akan kutip sampah itu. Dia akan ambil dan dia letakkan pada tempat sampah. Subhanallah. Penuntut ilmu akan nampak karakter-karakter mulia itu pada dirinya. Lanjut. Apa yang maksud dengan menanggung beban mereka? Hah? Dalam artian yang kita sanggup tolong, tanggung beban orang lain. Yang kita sanggup tolong. Tanggung beban orang lain. Dalam artian, agak tabarik nyoba bawa barang. Tawarkan jasa kita. Bisa saya tolong? Bagi kepada saya sedikit, kita sama satu jalur. Atau orang gak ada mobil, kita mau lewat di jalur yang dia akan pergi ke situ. Tumpangi, tumpangkan. Saya punya sahabat. Dan saya mencintai sahabat ini karena Allah. Semoga Allah mencintai kami berdua. Dia punya keistimewaan yang luar biasa. Saya berapa kali bersamanya di Mekah ya. Asal saya naik mobil dengannya, kalau nampak orang jalan kaki, dia pasti akan minggir, lalu dia tanya, mau ke sana Pak? Iya, naiklah katanya. Come, berapa orang itu kan? Tidak usah, naik saja. Naik kemudian diturunkan di tempatnya. Orang itu menawarkan diri, menghambatnya atau tidak, dia pasti berhenti. Saya tandai itu terus. Dia, tapi kalau seandainya, kalau wanita yang minta naik, dia gak mau. Kecuali dengan suaminya. Nah, ini. Sangat mulia dia, meringankan beban orang. Ini salah satu contoh ya, meringankan beban orang. Dia lihat ibu-ibu membawa barang yang berat. Dia tidak malu-malu, tidak sungkan-sungkan bawakan barang itu. 6. Terus. Saat terus-terus mengutamakan orang lain. Yap. Yap, mengutamakan orang lain. Contoh. Sederhana saja. Air cuma ada segelas. Atau air apa? Air yang harga 500 perak itu. Air gelas itu. Adanya cuma segelas. Kita bertiga. Untuk siapa air ini? Penuntut ilmu akan utamakan untuk temannya. Silakan, silakan. Ini penuntut ilmu. Dia akan utamakan temannya. Ithar. Akhlak ini disebut dengan ithar. Utamakan orang lain. Tapi dalam urusan ibadah, tidak ada cerita mengutamakan orang lain. Dalam urusan sosial, utamakan orang lain. Paham? Dalam urusan ibadah, tidak ada cerita mengutamakan orang lain. Contoh, laki-laki sof yang mana yang paling utama? Nanti diambil. Sekarang ada sof di depan kosong. Kita bisa sampai ke sof itu, utamakan diri kita, jangan orang lain. Gitu maksudnya. Ya, salah besar kalau kita utamakan orang lain. Ulang lagi. Mengutamakan orang lain dan bukannya meminta didahulukan dalam segala hal. Ya, yang benar. Tapi kalau seandainya, umpama begini nih, ada seorang, ini kalau kita umpamakan pada kehidupan yang nyata, nggak usah deh, nggak jadi. Ada peluang untuk haji. Ada peluang untuk haji. Kita bisa memperebutkan peluang itu dan kita belum haji lagi. Maka utamakan diri kita, berjuanglah untuk bisa mendapatkannya. Itu disebut dengan jangan utamakan orang lain dalam urusan ibadah. Kita bisa untuk mengenakan azan, kita yang duluan pergi azan. Jangan utamakan orang. Karena kalau kalian tahu kata Rasulullah, pasti kalian akan mengundi diri siapa yang akan bisa di saf pertama, siapa yang bisa mengumandangkan azan. Jadi apapun yang dalam hal ibadah yang bisa kita kejar, kita buru, kita lebih di depan, jangan utamakan orang lain. Begitu. Dalam urusan sosial silahkan utamakan orang lain. Contoh, kita naik mobil, kita dapat kursi, ternyata ada teman kita yang kakinya sakit, kita utamakan dia. Ini namanya akhlak seorang penuntut ilmu. Iya, silakan. Lanjut. Bersikap adil dan tidak berat sebelah kepada orang lain dan bukannya menuntut agar diperlakukan secara adil. Ya, kita jangan minta diperlakukan terus secara adil. Sebaiknya kita yang memprioritaskan diri kita agar berlaku secara adil. Hah? Kita minta orang berlaku adil pada kita, berlaku adillah kepada saya, berlaku adillah kepada saya. Kenapa dia tidak adil kepada saya? Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ya, minta orang, nuntut orang agar berlaku adil kepadanya. Lah kita sendiri ke orang lain adil enggak? Penuntut ilmu dia tidak akan menyibukkan dirinya menuntut orang lain supaya orang itu adil padanya. Tidak. Penuntut ilmu dia akan sibuk melihat apakah saya kepada orang lain berlaku adil. Naam. Lanjut. Mensyukuri kelebihan yang dimiliki. Ini dia penuntut ilmu. Mensyukuri kelebihan yang dimiliki. Kita punya kelebihan apa? Suara bagus. Kita syukuri kelebihan itu, alhamdulillah. Cara mensyukuri kelebihan Allah dengan suara bagus ngapain? Rajin nyanyi atau baca Quran, ngaji. Ngaji, baca Quran. Itu tanda syukur. Mensyukuri Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mudah memahamkan orang lain. Maka mensyukurinya adalah dengan cara jadikan kita sebagai marketing Islam. Marketing Islam, kita yang menyampaikan risalah-risalah dakwah-dakwah, itu cara mensyukurinya. Ya, Allah berikan kita kelebihan tenaga. Ustaz Asbi ini satu tangan bisa diangkat. Kalau sudah punya kelebihan macam itu, syukurilah. Jangan sampai dikufuri. Kalau ada orang lain minta tolong, tolong Pak bantu Cie barek mana barangko, maka bantulah. Padahal kita bisa mengangkatnya ke pundak kita. Atau kita tolong mengangkatkannya ke kepalanya. Kita tolong. Kita menolongnya dengan tenaga kita dan tenaga kita besar, itu namanya mensyukuri nikmat. Tapi sikit-sikit fulus, sikit-sikit fulus. Tolong bawaan Cik Pak bara pitinyo. Kalau begitu gayanya tidak mensyukuri nikmat. Tidak mensyukuri nikmat. Lanjut. Berusaha mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya. Jangan bergantung pada orang, jangan jadi parasit, jangan jadi benalu. Bergantung sama orang. Harap terus ditolong orang, disedekahi orang. Tetapi jadilah orang yang pandai memikul sendiri beban hidupnya. Bahkan kalau perlu tolong orang lain. Tolong orang lain, ringankan hidup orang lain. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala makin memberikan kemudahan-kemudahan dan kelapangan rezeki untuk kita. Lanjut. bersedia mempergunakan pengaruh dan kedudukannya untuk membantu orang lain. Mumpung jadi lurah, mumpung jadi camat, mumpung jadi bupati, maka permudah urusan rakyat, apalagi kaum muslimin, permudah urusan mereka. Mumpung tanda tangan kita masih laku di mana-mana, mumpung kata-kata kita masih berarti. Jangan sampai udah pensiun baru ngomong cuap-cuap kesana kemari. Ketika gigi sudah ompong, ketika kuku sudah tidak ada, baru baiknya begini, baiknya begitu. Kenapa ketika dulu punya taring, dulu punya kuku, gak dipakai untuk nolong? Hah? Ketika sudah tidak pengaruh apa-apa lagi, orang sudah tidak menganggap kata-katanya, baru dia berkor-kor kesana kemari. Nah, mumpung kita diberi oleh Allah kelapangan, kemudahan, kekuatan, kekuasaan, pengaruh, pakailah untuk mempermudah dan menolong orang lain. Ahli ilmu akan seperti itu akhlaknya. Terus, maaf, dengan ini dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tidaklah yang dikatakan orang berilmu yang tidak nampak takutnya kepada Allah. Satu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang itu baru dikatakan berilmu jika ditemukan pada dirinya amalan dari ilmunya. Kalau dia mengamalkan ilmunya, dia berilmu. Kalau tidak, keledai. Ulangi. Siapa? Dia ada ilmu tapi tidak diamalkan. Keledai. Orang yang berilmu itu adalah yang ilmunya dia amalkan. Nampak ilmunya itu dalam amalannya. Kalau enggak nampak, keledai. Makin banyak ilmunya, makin keledai dia. Kalau dia tidak amalkan. Ada ayatnya enggak itu? Surat apa? Al-Jum'ah ayat 5. Terus bersikap lemah lembut kepada kaum fakir. Orang berilmu malah kepada orang kaya dia tidak mau lemah lembut. Dalam artian menampakkan kehinaan diri depan orang kaya, enggak. Tapi kepada orang miskin, orang berilmu nampak betul lembutnya, nampak betul santunnya. Ya. Kepada orang fakir. Dia tidak segan-segan duduk bersama orang fakir. Dia tidak malu-malu masuk ke rumah orang fakir, bahkan makan satu nampan dengan orang fakir. Tapi dengan orang kaya, orang yang penuntut ilmu, dia malah tidak ingin kelihatan seperti sedang menjilat kepada orang kaya. Kalau bicara dia jelas. Tidak ada bicara itu akan arah-arah menjilat-jilat itu. Apalagi arah orang-orang ambil buku kan nampak tuh. Ya, cara mengeceknya, cara bersikapnya kan kelihatan orang yang mengambil muka itu. Orang yang penuntut ilmu enggak akan seperti itu. Ketemu sama orang kaya, malah di pandangannya orang kaya ini saatnya untuk mendapatkan nasihat dan masukan, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Karena orang kaya kan biasanya dihormati. Jangan sampai dia tidak merasa dihormati, akibatnya dakwah kita akhirnya ditolaknya. Kita menghormatinya, tetapi tidak seperti orang menjilat kepadanya. Begitu. Baik. Jadi kepada orang fakir, gimana sikap ahli ilmu kepada orang fakir? Pandangan secara umum umat Nabi Muhammad hari ini adalah tidak sayang kepada orang fakir. Lihat orang fakir remeh di pandangan matanya. Hah? Apa yang bisa saya harapkan dari dia kalau saya dekat dengannya? Dia enggak bisa nolong saya, dia orang miskin, bahkan kalau saya dekat dengannya, jangan-jangan saya menjadi tempat pinjaman utang. Tempat dia minjam utang ke saya. Hah? Banyak mempanyo kawak beko. Ancak menjauh dari nyolai. Ini pandangan bukan ahli ilmu. Orang ahli ilmu itu insyaallah taala dia sangat sayang kepada orang fakir. Sehingga Nabi doanya apa? Ustaz Azam. Apa doa Rasulullah khusus berkaitan dengan orang fakir? Ya Allah, hidupkanlah hamba dalam keadaan fakir. Wafatkan hamba dalam keadaan fakir. Bangkitkan dan kumpulkan hamba nanti di padang mahsyar bersama orang-orang fakir. Masukkan hamba ke dalam surga ya Allah bersama orang-orang fakir. Coba lihat Rasulullah SAW mengangkat derajat martabat orang-orang fakir. Begitu betul Rasulullah sayangnya kepada orang fakir. Nah kalau kita mandang orang, please deh, jangan pandang melalui kekayaannya.